apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW salat di atas mimbar? Dan kalau ingin sujud turun di lantai, tolong jelaskan. Beliau salat di atas mimbar, itu dalam hadis riwayat Muslim. Dan beliau lakukan hal tersebut untuk memberikan pengajaran salat kepada para sahabatnya. Memberikan pengajaran salat kepada para sahabatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak harus untuk menundukkan pandangan. Sebab kalau Nabi di atas mimbar, tentunya tidak menundukkan pandangan. Ya, maka solatnya, ya, beliau di atas mimbar itu untuk at-ta'lim. Adapun sekarang, ya, berhubung kalau orang-orang mengetahui ahkamus salat, cara-cara salat, maka pada dasarnya dia sujud di atas tempat yang biasa dan jangan banyak bikin perbuatan dalam salat yang bisa menyibukkannya dari salat. Sebab asal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jelas dalam masalah ini, inna fis salati la syughla. Sungguhnya salat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Wallahu ta'ala alam.